Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan tafsir. Kita masuk ayat 62. Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hadu وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang dimaksud dengan orang yang beriman di sini yaitu umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina hadu, dan orang-orang Yahudi, yaitu yang menisbatkan kepada ya agama Yahudi, yaitu orang-orang yang mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebelum datangnya Nabi Isa. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, itu orang-orang yang menisbatkan diri kepada agama Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasabiin, terjadi perbedaan pendapat apa siapa yang dimaksud dengan sabiin. Sebagian ulama mengatakan sabiin itu salah satu firqoh Nasrani. Sebagian mengatakan firqah Yahudi. Sebagian mengatakan firqah Majusi. Sebagian mengatakan mereka berdiri sendiri. Mereka di atas fitrahnya, tidak tahu tentang agama, tapi mereka yakin ya akan adanya Allah dengan fitrahnya tersebut. Ya. Artinya mereka beriman kepada Allah, yakin akan adanya Allah di atas fitrah, dan belum datang kepada mereka apa agama manapun juga, baik ya Nasrani maupun Yahudi. Ini yang disebut dengan as-sabiin. Kata Syekh Utsaimin, wa hadha wal aqrab, inilah pendapat yang paling dekat, yang paling kuat ya. Sebab Allah menyebutkan di situ pertama orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani. Kemudian Allah menyebutkan sabiin. Nah, tentu sabiin ini adalah ya yang paling dekat, kata beliau, ini dia. Mereka-mereka yang belum sampai kepadanya agama, tapi mereka di atas fitrah. Mereka punya keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah kemudian berfirman, sesungguhnya orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin. Kemudian Allah mengatakan, man amana billahi wal yaumil akhir. Man itu dalam bahasa Arab mempunyai makna umum. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Ya. Ayat ini dijadikan dalil oleh orang-orang liberal, katanya semua agama sama. Padahal sebetulnya ayat ini tidak menunjukkan kepada pendapat mereka sama sekali. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan orang Yahudi, maksudnya yaitu orang-orang yang beriman kepada syariat Nabi Musa sebelum datangnya Nabi Isa. Iya. Nasrani yaitu orang-orang yang beriman kepada Nabi Isa sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "La yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih." Ya. Tidaklah orang Yahudi, orang Nasrani mendengar tentang ajaranku, kata Rasulullah, kemudian ia tidak mengimani apa yang aku bawa, kecuali berhak dia masuk ke dalam api neraka. Ya, jelas itu. Maka dari itulah ya akhwat Islam, mereka-mereka yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikatnya tidak beriman kepada Nabi Isa, tidak beriman kepada Nabi Musa. Kenapa? Nabi Isa sudah mengabarkan akan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa pun sudah menerangkan dalam Tauratnya tentang kedatangan Nabi terakhir tersebut. Maka orang yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad hakikatnya tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam, tidak beriman kepada Nabi Muhammad, bahkan tidak beriman kepada seluruh Nabi dan Rasul. Allah berfirman tentang Nabi, tentang kaumnya Nabi Nuh, "Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin." Kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Allah mengatakan kaumnya Nabi Nuh mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan itu hanya Nabi Nuh. Tapi Allah mengatakan mendustakan para rasul. Kenapa, kata para ulama? Artinya siapa yang membedakan satu rasul dengan rasul yang lain, ini diimani, ini tidak diimani, hakikatnya dia kafir kepada seluruh rasul. Kenapa bedanya? Bukankah mereka semua diutus oleh Allah? Nabi Nuh diutus oleh Allah, Nabi Musa diutus oleh Allah, Nabi Isa, demikian pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang yang mendustakan seorang nabi, dia sudah mendustakan seluruh nabi. Iya. Ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum. Kemudian Allah mengatakan, "Man amana billahi wal yaumil akhir." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, "falahum ajruhum." Bagi mereka pahala mereka. "Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun." Dan mereka tidak akan merasa takut dan mereka pun tidak akan merasa bersedih hati. Iya. Yeah. Setelah Allah menyebutkan ya akhi bahwa Allah Subhanahu wa taala ia menyebutkan tentang bagaimana pembangkangan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, ya. Mereka selalu membangkang kepada Nabi Musa. Dan Allah pun juga memberikan ancaman-ancaman keras buat mereka. Maka kemudian Allah mengatakan bahwa mereka Bani Israel yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, beriman kepada para nabi, maka mereka pun diberikan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Syekh Utsaimin berkata, di antara faedah ayat ini yang bisa kita petik, "Annallaha ta'ala la yadhimu ahadan. Fakullu man amana billahi wal yaumil akhir fa inna lahu ajrahu min ayyi sinfin kana." Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun juga. Iya. Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal, akhi. Siapapun yang beriman, beramal saleh, pasti Allah berikan balasan yang setimpal buat dia. Dan siapapun yang berbuat maksiat kepada Allah, pasti Allah akan berikan apa? Balasan kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya sedikit pun juga. Ya, ini keyakinan harus kita betul-betul yakini, Pak. Allah itu tidak pernah berbuat zalim. Yang berbuat zalim siapa? Hamba-hambanya. Kalau Allah mengadab Fir'aun, Allah zalim? Hah? Apakah Allah zalim karena Allah mengadab Fir'aun? Tidak. Allah mengadab orang-orang kafirin zalim. Allah mengadab dengan keadilan. Iya. Sekarang yang namanya adil itu apa sih, Pak? Adil itu artinya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Zalim itu artinya apa? Zalim itu artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sekarang kalau orang berbuat jahat tidak diberikan hukuman yang setimpal, adil apa zalim? Hah? Orang yang berbuat jahat tidak diberikan hukuman yang setimpal, adil apa zalim? Zalim. Maka kalau Allah tidak mengadab orang-orang yang berbuat maksiat, berarti Allah, ya, itu keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang berhak diadab karena kejahatan dan keburukan dia, Allah adil. Allah Maha adil. Kalau ada orang yang sudah beramal soleh, beriman, tapi kemudian tidak diberikan oleh Allah balasan apa-apa, adil apa zalim? Zalim. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, Pak, sesuai dengan tingkat ya amal mereka masing-masing. Makanya Allah adil. Tidak ada yang lebih adil dari Allah. Ya. Maka pada hari kiamat nanti Allah pasti akan menegakkan keadilan seadil-adilnya, ya akal Islam. Maka Allah tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Faedah yang kedua kata beliau, samratul iman billahi wal yaumil akhir wa huwa husulul ajr wa intifaul khaufi mimma yastaqbil wal huznu ala ma madha. Buah yang ranum dari beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Beriman kepada Allah dan hari akhirat itu buahnya sangat ranum, manis sekali. Apa itu, Pak? Mendapatkan surga. Iya. Di hari kiamat mereka tidak akan lagi merasakan apa? Rasa sedih. Tidak pula bersedih, bersedih hati, masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Maka subhanallah, orang-orang yang beriman, beramal soleh di dunia ini, Pak, berat. Makanya balasannya setimpal. Di hari kiamat tidak ada kesedihan, tidak ada ya penyesalan lagi. Apa namanya, di dalam surga itu ya tidak akan pernah ada kesedihan, tidak ada rasa takut, enggak. Kenapa? Karena mereka di dunia merasa takut dari api neraka. Rasa takut mereka dari api neraka itulah yang menyebabkan mereka enggak ketakutan nanti di akhirat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bertemu dua rasa takut dan dua rasa aman. Siapa yang takut kepada Allah di dunia, di akhirat dia aman. Dan siapa yang merasa aman dari makar Allah di dunia, maka di akhirat dia ketakutan. Iya. Ya wallahi akhwat Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Orang yang beriman di dunia ini, Pak, sedih. Ya ketika ia terluput dari kebaikan, sedih. Ketika ia terjerembab di dalam maksiat dan dosa-dosa, maka kesedihan dia seperti itu di dunia menyebabkan di akhirat dia tidak bersedih hati lagi. Iya. Orang yang beriman itu lelah, Pak, untuk beramal soleh, menghadapi berbagai macam ujian, cobaan. Ya, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dia harus menahan hawa nafsunya, berjuang melawan apa? Berjihad melawan hawa nafsu, meninggalkan maksiat-maksiat itu tidak mudah, Pak, tak mudah. Ya, mencari rezeki yang halal, meninggalkan yang haram, enggak mudah, Pak, enggak mudah. Memang orang beriman itu kan kata Rasulullah SAW dipenjara di dunia ini ya. Kata Rasulullah, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu apa? Penjara untuk orang yang beriman, tapi surga untuk orang kafir. Dunia. Kita dipenjara, dipenjara dengan perintah, dengan larangan. Ya. Zina enggak boleh, musik haram, riba haram. Ini haram, itu haram. Banyak orang menjerit dan berkata, ini kok dikit-dikit haram sih? Ya memang gitulah Pak. Kita di dunia dipenjara dengan peraturan-peraturan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kenapa Allah memberikan aturan-aturan itu? Karena untuk kebaikan kita dan kemaslahatan kita. Sementara orang yang mengikuti hawa nafsu dan syahwat menganggap itu ya terlalu memberatkan itu. Maka ketika orang beriman itu di dunia ini Pak, lelah capek dia untuk menaati Allah, lelah capek dia untuk meninggalkan maksiat-maksiat, Allah berikan kegembiraan untuk selamanya dalam surga. Di surga sudah tak ada lagi kesedihan. Di surga tidak ada lagi kelelahan. Di surga itu sudah tidak ada lagi ketakutan. Di surga sudah tidak ada lagi galau, enggak bakalan galau di surga itu, Pak. Di surga itu sudah tidak ada lagi kegelisahan, ada. Di surga itu isinya cuma senang, senang dan senang. Iya. Masya Allah. Kenapa balasan untuk orang yang beriman di dunia? Karena orang yang beriman dan beramal soleh ini Masya Allah ya. Perjuangan mereka untuk istiqomah itu berat sekali, menghadapi berbagai macam rintangan dan ujian dan cobaan Masya Allah. Makanya akhi, gak masalah lah kita lelah di dunia sebentar, asal nanti kita istirahat di akhirat ya. Ada seorang sahabat lelah dalam ibadah. Kemudian ditanya sahabat itu, kenapa engkau selalu melelahkan dirimu untuk ibadah kepada Allah? Kata sahabat itu, karena untuk istirahatku nanti di akhirat. Ya memang akhi. Ya. Kalau kita Masya Allah Alhamdulillah lelahnya dalam di jalan Allah, mantap Pak. Tapi kalau kita lelahnya dalam maksiat atau lelahnya enggak ada manfaatnya. Kamu lelah ngapain? Cuma lo jalan-jalan sana sini aja. Enggak ada manfaat apa-apa, enggak ada. Lelahnya enggak ada manfaatnya, percuma. Masya Allah. Ya. Jangan sampai kita lelah, ternyata lelah kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Jangan sampai kita sedih, ternyata sedih kita tidak mendapatkan pahala sama sekali. Kamu sedih banget sih, kenapa? Ya siapa yang gak sedih sih, anaknya meninggal dunia. Taib. Apakah kamu akan terus larut dalam kesedihan? Ya enggak sih. Karena bersedih terus gak ada manfaatnya kan Pak. Udah gak usah pikirkan. Semua manusia juga bakal meninggal. Semua orang pasti akan berpisah. Rasulullah SAW bersabda, Malaikat Jibril berkata kepadaku, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Hai Muhammad, cintailah orang yang kamu suka, kamu suatu ketika akan berpisah dengan dia. Coba ya akhi, kalau seorang mukmin tuh Masya Allah berpikir sedihnya dapat pahala. Iya. Lelahnya dapat pahala, galaunya dapat pahala, ya penatnya dapat pahala. Alhamdulillah. Makanya yang seperti ini yang luar biasa ya akhwan Islam. Justru itu malah dirubah oleh Allah menjadi kebahagiaan dan kegembiraan insyaallah biidznillah. Ya. Faedah yang ketiga, annahu la farqa fi dzalika baina jinsin wa akhar. فالذين هادوا والنصارى والصابئون مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله واليوم الآخر. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat dan beriman kepada para nabi, tidak ada bedanya di sisi Allah. Dia akan diberikan pahala yang besar, baik dia Yahudi, baik dia Nasrani, baik dia ya bangsawan, baik dia rendahan. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah memilah-milah dan tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Wa minha, yang keempat, idhamu ajri alladhina amanu wa aminus salihat. Betapa besarnya pahala orang yang beriman dan beramal saleh. Karena Allah mengatakan di situ, man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim. Bagi mereka pahala buat mereka di sisi Rabb mereka. Berarti ya akhi, iman dan amal itu, Pak, balasan yang paling setimpal buat iman dan amal apa? Surga. Surga, Pak, surga. Amal seperti sholat, zakat, puasa, haji, zikir. Ya. Amal itu, Pak, besar pahalanya dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka pahala yang paling berhak untuk diberikan untuk amal soleh dan iman itu adalah surga. Makanya naif. Ya. Betapa naifnya orang yang amalan solehnya dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Naif. Kenapa enggak naif? Kenapa saya katakan naif? Karena amal ini sangat besar pahalanya di sisi Allah, berarti sangat mulia di sisi Allah, sementara dunia sangat hina di mata Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan antum semua sudah tahu kan nilai dunia di mata Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengambil bangkai anak kambing. Lalu Rasulullah bersabda, siapa yang mau membeli bangkai ini 1 dirham harganya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalaupun masih hidup kami tidak mau membelinya karena cacat. Bagaimana ini sudah jadi bangkai, ya Rasulullah? Artinya enggak ada harganya sama sekali di mata kami, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah, sesungguhnya dunia itu lebih hina di mata Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Berarti dunia itu sangat hina di mata Allah, Pak. Amal dan iman dan amal soleh sangat mulia di mata Allah, Pak. Maka kalau ada orang yang beramal ternyata niatnya pengen dapat dunia, ini namanya menukar emas dengan tinja. Mau antum menukar emas dengan tinja? Antum sholat duha, niat keinginannya apa? Biar rezekinya lancar. Antum sholat tahajud, niat keinginan yang terbesarnya pengen dapat rezeki. Berinfak, mau infakin ini duit 200 ribu, mudah-mudahan diganti sama Allah 2 juta. Ya Allah, seakan-akan murah sekali, Pak. Terlalu murah Anda itu. Mengharapkan amal soleh yang begitu sangat mulia, kamu harapkan apa? Kehidupan dunia. Padahal amal soleh itu yang paling pantas adalah untuk membalasnya apa? Surga. Makanya Allah tidak ridho. Allah tidak ridho amalan soleh yang begitu mulia diharapkan darinya kehidupan dunia yang sangat hina dan sangat rendah. Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 15-16 apa? Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kata Allah, kami akan berikan apa yang dia mau dari amalannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun juga. Tapi mereka, kata Allah, di hari kiamat nanti tidak akan mendapatkan apapun kecuali api neraka. Batal amalannya, sia-sia usahanya, percuma. Ya. Jadi kita sholat, niat utama kita pengen dapat kehidupan akhirat, udah ridho Allah semata, udah pak. Makanya orang yang beramal soleh pengen dapat dunia itu sebetulnya ada jenis suudon sama Allah. Suudon gimana? Jadi seakan-akan kalau kita beramal tidak meniatkan pengen dapat dunia, seakan-akan Allah tidak akan kasih kita dunia gitu pak. Sehingga perlu diniatkan pengen dapat dunia. La haula wala quwata illa billah. Makanya akhi, ya, jangan sampai amalan soleh kita pak ada niat kedua selain mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala semata. Jangan, jangan sampai. Karena amalan soleh itu sangat mulia di mata Allah. Maka dari itulah amalan soleh, balasan yang paling setimpal untuknya apa tadi pak? Surga. Pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kelima, وَمِنْهَا أَنَّهُ إِذَا ذَكَرَ الثَّنَاءَ بِالشَّرِّ عَلَى طَائِفَةٍ وَكَانَ مِنْهُمْ أَهْلُ خَيْرٍ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي ذِكْرُ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّصَفُوا بِالْخَيْرِ حَتَّى لَا يَكُونَ قَدْحًا عَامًا. Di antaranya, kalau kita memburuk-burukan suatu kaum, padahal di dalam kaum itu ada orang-orang yang baiknya, maka hendaknya orang-orang yang baik itu kita puji. Jangan langsung diumumkan itu kaum itu jelek, seakan-akan tidak ada orang baiknya sama sekali. Kenapa? Karena Allah setelah menyebutkan tentang bagaimana keburukan Bani Israel, pembangkangan mereka, bandelnya mereka, maka Allah pun kemudian menyebutkan bahwa di antara mereka yang beriman dan beramal saleh, tetap Allah berikan pahala yang besar untuk mereka. Ya. Kemudian kita masuk ayat 63. Allah Ta'ala berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورِ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ayat 64-nya, ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ lakuntum minal khasirin. Wa'id, dan ingatlah, akhadna mitsaqakum, ketika kami mengambil perjanjian kalian. Ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari kalian wahai Bani Israel, wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat gunung Tur di atas kepala kalian. Tuh, pak. Jadi orang-orang Bani Israel itu pak, bandelnya minta ampun pak, ngeyelnya minta ampun. Sudah dikasih berbagai macam nikmat, sudah gitu Allah ampuni, masih saja ngeyel. Sehingga ketika Allah minta perjanjian dari mereka enggak mau. Maka Allah angkat gunung Tur Sina. Iya. Kemudian Allah ancam mereka, baru kemudian mereka mau. Kudu dikituin dulu tuh orang Bani Israel pak, saking bandelnya pak. Iya. Sallallahu salamata wal afiyah. Wa rafa'na fawqakum at-tur, dan kami angkat gunung Tur Sina. Ya, gunung Tur itu diangkat oleh Allah, dijadikan di atas kepala mereka itu. Dalam keadaan mereka melihat, masya Allah. Untuk supaya apa? Supaya Bani Israel mau mengambil perjanjian, ya, dalam beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak memaksiati. Karena mereka ini masya Allah. Lalu Allah berfirman kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian berupa Taurat itu, berupa kitab suci itu, biquwwah, dengan kuat. Ya. Wadhkuru, dan ingatlah, mafih, apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun. Tujuannya tiada lain supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Allah maksa mereka supaya jadi baik. Ya, dipaksa oleh Allah supaya jadi baik, tapi merekanya malah enggak mau pengen jadi orang baik. Maka Allah paksa dengan diangkat gunung Tur itu, Pak. Ya, di mana Allah menyuruh mereka Bani Israel untuk mengambil Taurat ini dan mengamalkannya dengan kuat. Ya, dan mengambil pelajaran-pelajaran yang ada dalam Taurat, padahal kan Masya Allah, di dalam Taurat ini kan isinya kebaikan, menyeru kepada surga, menyeru kepada kebaikan, kok enggak mau gitu loh. Sama dengan banyak umat Islam di zaman sekarang, ini Al-Qur'an menyeru kepada kebaikan. Kok enggak mau ngikut Al-Qur'an? Maunya ngikutin hawa nafsu aja. Ngikutin syahwat aja, na'udzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Akhirnya mereka pun mengambillah perjanjian tersebut. Apa yang terjadi tak lama kemudian, summa tawallaitum mim ba'di dzalik. Kemudian kalian pun kembali apa? Berpaling setelah itu. Tuh lihat Bani Israel tuh, Pak. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah kepada kalian dan rahmatnya, kalian tentu menjadi orang-orang yang merugi. Lihat, setelah Allah ambil perjanjian, mereka mengambil perjanjian, setelah itu mereka berpaling, masih saja Allah kasih sayangi mereka. Apa coba kurangnya kasih sayang Allah kepada mereka, ya akhwat Islam, azan ya Allah. Iya. Maka ini akhi, dari ayat ini kita ambil beberapa faedah kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Faedah yang pertama, utubu Bani Israel. Bani Israel itu super bandel, super durhaka. Iya. Haitsulam yu'minu ila hina rafa'a faqahumut tur. Di mana mereka belum tidak mau beriman kecuali setelah diangkat di atas kepala mereka bukit Tur. Iya. Ada ya orang yang dipaksa jadi baik. Iya. Masya Allah. Wa minha bayanu quwwatillahi azza wa jalla wa qudratuh. Di antara faedah ayat ini, Pak, bagaimana kekuatan Allah mengangkat bukit Tur itu, Pak. Bayangkan ya, Allah memerintahkan malaikat untuk mengangkat bukit Tur itu dan disimpan di atas kepala-kepala mereka itu. Kalau enggak, kalau mereka tidak mau beriman juga, maka dikubur hidup-hidup. Bagaimana kekuatan Allah yang maha dahsyat. Karena setiap gunung itu kan ada penjaganya. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk menjaga gunung, Pak. Iya. Kalau malaikat saja kekuatannya luar biasa, dia bisa mengangkat gunung yang begitu sangat besar begitu. Bagaimana Allah yang menciptakan malaikat yang luar biasa dahsyat kekuatannya, ya akhal Islam, azan ya Allah wa yakum. Wa minha annal wajib ala ahli al-milla an ya'khudhu kitabahum biquwah la bidha'f walinin wa mudahanatin bal la budda min quwwatin fit tatbiqi wad da'wah at-tatbiq ala anfusihim wa da'watu ghairihim ila dhalika biduni futur. Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Ambillah apa yang kami berikan kepada kalian dengan kuat, kata Allah. Ini menunjukkan, Pak, kewajiban setiap orang yang beragama. Kita umat Islam dan setiap orang yang mengikuti para nabi dan rasul, wajib bagi mereka untuk mengambil kitab suci itu dengan kuat, Pak. Ya. Ambil dia dengan kuat. Maksudnya dengan kuat, maksudnya apa, Ustadz? Maksudnya yang pertama, amalkan dengan kuat, Pak. Jangan lemah. Pelajari dengan kuat. Jangan males-malesan. Dakwahkan manusia dengan kuat. Jangan kenal lelah. Demikian pula ini Al-Quran Allah berikan kepada kita, Pak. Wajib kita ambil Al-Quran dengan kuat ini, Pak. pegang ia kuat-kuat, minta kepada Allah kekuatan. Ya. Kita berusaha untuk mengamalkan Al-Qur'an ini dengan kuat, Pak, bukan dengan lemah. Maka Allah mengatakan khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian itu dengan kuat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan lemah, bukan. Iya. Wa minha anna al-akhdha bil kitabil munazzal yujibut taqwa. Di antara faedah ayat ini kata beliau, bahwa kita jika kita berpegang teguh dengan dengan kitab yang Allah turunkan, dengan kitab suci yang Allah turunkan, maka itu akan menimbulkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Allah mengatakan di situ, ya, wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Makanya akhi, Al-Qur'an yang ada pada diri kita ini ya akhi, baca ia dengan kuat, jangan malas-malasan. Pelajari ia dengan kuat, amalkan dengan kuat. Demi Allah, siapapun yang memegang Al-Qur'an ini dengan kuat, Pak, pasti dia menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia. Namun sayang subhanallah ya akhi, kekuatan kita lemah ya akhi. Kita membaca Quran jarang, mentadaburi Quran jarang, mengamalkannya juga lemah. Sallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Ya, kita mohon kepada Allah keselamatan tentunya. Waminha, di antara faedah ayat ini, bayanu fadlillahi subhanahu wa ta'ala ala bani Israel. Ada penjelasan bagaimana karunia Allah kepada Bani Israel yang begitu banyak. Jadi mana sudah kita sebutkan bahwa Bani Israel itu ya gitu, ngeyel, durhaka, enggak mau taat. Tapi ternyata tetap saja Allah memberikan kepada mereka karunia sebagai kasih sayang Allah kepada mereka. Tapi itulah, Pak. Memang Bani Israel itu suatu kaum yang tidak punya sifat rasa terima kasih. Iya. Sudah banyak diberikan oleh Allah keutamaan, tapi enggak ada rasa terima kasihnya. Makanya kalau di antara kita ada orang yang tidak punya rasa terima kasih, berarti dia punya sifat Bani Israel itu, Pak. Iya. Ada orang terkadang begitu, Pak. Udah banyak dikasih ya sama temannya, temannya udah ngasih dia uang, bantuan. Tahu-tahu apa yang terjadi? Temannya malah digibah. Temannya malah diledek, dihina. Ini orang enggak tahu terima kasih ini, Pak. Ya, ada murid yang enggak tahu terima kasih sama gurunya. Udah banyak dikasih ilmu, gurunya malah dijelek-jelekin hanya karena satu atau dua kesalahan. Iya. Ini namanya murid enggak tahu terima kasih. Iya. Nah, yang seperti inilah, Pak, sifat Bani Israel. Bani Israel itu begitu, enggak tahu terima kasih. Maka na'udzubillah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang laim ya, yang tidak tahu terima kasih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Siapa yang belum berterima kasih kepada manusia, dia belum berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Wa minha annal insan la yastaqillu bi nafsihi fit tawfiq. Wa manusia tidak berdiri sendiri di dalam masalah taufik. Akan tetapi yang memberikan taufik itu hanyalah Allah, Pak. Iya. Antum bisa sholat, bisa pergi ke majlis taklim. Siapa yang ngasih kekuatan? Tentu Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita bisa sholat bukan karena kekuatan diri kita, Pak, tapi semuanya semata-mata Allah yang memberikan kepada kita, Pak. Makanya Allah mengatakan dalam ayat itu apa? Ya, falaula fadlullahi alaikum warahmatuh. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, semua itu rahmat Allah. Kita bisa beramal itu rahmat Allah. Kita bisa sholat rahmat Allah. Kita bisa menjauhi maksiat rahmat dari Allah. Demikian pula kita berusaha, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, pergi ke masjid, semua rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya benar kata Rasulullah, kalian itu masuk surga bukan karena amalan kalian, tapi karena apa? Rahmat Allah. Sebab kita bisa beramal pun juga rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya akhul Islam. Makanya subhanallah, ya akhi, ya, jangan kita merasa tertipu dengan banyaknya amal, karena amalan yang kita lakukan itu hakikatnya semuanya rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya. Wa minha, di antara faedah yang bisa kita penting kita petik juga, isbatul asbab wa rabtuha bi musabbabatiha. Penetapan akan adanya sebab dan diikat dengan yang disebabkan olehnya. Ya. Semua ada sebabnya, Pak. Kenapa sih ada orang tersesat jalan? Jawabnya karena ada sebabnya. Itu si fulan tadinya udah ngaji, udah hijrah, kok baik lagi ke dunianya ya? Pasti ada sebabnya, Pak. Enggak mungkin tanpa sebab. Itu si fulan masya Allah kemarin dia preman, sekarang dapat hidayah loh. Semuanya pasti ada sebabnya, Pak. Iya, sahih, sebabnya. Allah pun mengadab suatu kaum pasti ada sebabnya, Pak. Makanya sebab-sebab ini yang harus kita perhatikan, Pak. Kalau antum baca Al-Qur'an lalu antum menyebutkan, mendapatkan dalam Al-Qur'an Allah menyesatkan suatu kaum, kewajiban antum adalah pelajari sebabnya apa. Pelajari sebabnya itu. Itu yang harus kita jauhi. Ya. Kalau Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang kisah Fir'aun dan bahwasanya Allah mengadab Fir'aun, harus kita pelajari kenapa Fir'aun bisa sesat. Ketika Allah menyebutkan tentang iblis, di mana iblis dilaknat oleh Allah, harus kita pelajari, pasti ada sebabnya. Kenapa iblis bisa sesat? Mempelajari sebab ini penting sekali, Pak, penting sekali. Supaya kita ambil pelajaran untuk kita jauhi. Sahih. Ya. Allah selalu menyebutkan sebab-sebabnya dalam Al-Qur'an itu. Tentang Allah menyebutkan kisah si Bal'am yang tadinya diajarkan oleh Allah ayat-ayat Taurat, lepas dari ayat-ayat Allah lalu diikuti setan, dia malah sesat, padahal dia sudah mempelajari ayat-ayat Allah, sudah hafal Taurat, sesat. Allah menyebutkan sebabnya. Apa kata Allah? Iya, Allah mengatakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalaulah kami kehendaki, kami akan muliakan ia dengan ayat-ayat kami. Walakinnahu akhlada ilal ardi wa taba'a hawah. Akan tetapi dia condong kepada dunia dan mengikuti hawa nafsunya. Oh, ini rupanya sebabnya nih. Kenapa si Bal'am sudah belajar ilmu sesat? Berarti jangan sampai kita seperti dia nih. Kita udah ngaji lama, alhamdulillah, tiba-tiba sesat. Makanya kita-kita ini, Pak, yang udah ngaji ini, jangan pede gak bakalan sesat. Jangan pede. Ah, insya Allah saya gak bakalan sesat, Ustaz. Saya udah ngaji kok, kata siapa? Itu si Bal'am buktinya. Dia bahkan sudah menguasai Taurat, hafal di luar kepala, Pak. Sesat. Kenapa Allah menyebutkan sebabnya di situ? Ternyata si Bal'am hatinya menginginkan dunia. Ternyata si Bal'am di hatinya dunia lebih agung di hatinya dan ternyata si Bal'am hatinya dipenuhi dengan hawa nafsu. Maka berarti kalau ada orang yang menuntut ilmu agama sementara di hatinya lebih mengharapkan dunia, enggak ada manfaatnya ilmunya. Kalau ada orang yang menuntut ilmu agama sementara hatinya dipenuhi hawa nafsu dan syahwat, itu ilmunya akan menjadi bumerang buat dia. Warning dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhal Islam, azani Allah. Makanya penting, Pak. Dalam Al-Qur'an itu selalu Allah menyebutkan sebab-sebabnya. Kenapa si fulan masuk neraka? Kenapa si fulan disiksa? Kenapa si fulan disesatkan oleh Allah? Kenapa si fulan masuk surga? Kenapa si fulan, masya Allah, semua ada sebabnya. Ini yang harus kita pelajari, sebab-sebabnya ini harus kita jauhi. Ya. Allahu a'lam, karena sudah isya, kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.